Nah, ada beberapa pertanyaan. Kapan waktu terbaik bagi makmum membaca Al-Fatihah? Bebas. Ini sudah kita pelajari. Bisa dibaca sebelum imam membaca Al-Fatihah. Jika itu di rakaat pertama, apabila imam misalkan masih sibuk baca iftitah, sementara makmum sudah selesai baca iftitah, karena barangkali dia membaca iftitah yang lebih pendek daripada yang dibaca oleh imam, dia sudah tuntas, imamnya belum, masih diam, dia bisa memanfaatkan untuk baca Al-Fatihah. Nah, adapun di rakaat kedua sudah tidak iftitah, jadi imam akan langsung baca Al-Fatihah. Ya. Jadi bisa juga pada saat imam membaca Al-Fatihah, baca bersamanya, ikut membaca bersamanya. Ya, ayat per ayat. Bisa juga setelah imam selesai baca Al-Fatihah, diaminkan, kemudian makmum baca Al-Fatihah. Bebas. Nah. Jadi ini bukan gerakan. Ya, bukan gerakan yang sifatnya gerakan itu makmum tidak boleh mendahului imam. Tidak juga bersamaan, tetapi ya, imam terlebih dahulu bergerak, baru kemudian setelahnya makmum mengikuti. Ya. Begitu. Bahkan yang dicontohkan oleh para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat jamaah mereka seperti hadis Al-Bara bin Azib ya dan Sahih Bukhari, mereka menunggu Nabi alaihi salatu wasallam sampai benar-benar gerakannya itu ya selesai. Misalkan Nabi bergerak ruku, sahabat itu bukan ketika mendengar Nabi bertakbir bergerak ruku langsung diikuti, tidak. Mereka menunggu sampai Nabi benar-benar sudah ruku. Setelah sempurna ruku, sampai pada gerakan ruku, mereka kemudian baru menyusul. Begitu pula gerakan yang lainnya, tidak sujud begitu. Jadi nunggu sampai Nabi tiba di rukun berikutnya baru mereka menyusul. Nah, adapun yang sifatnya bacaan, ya, masing-masing membaca pada momen-momen yang disyariatkan makmum juga membaca bersama dengan imam, ya, termasuk bacaan Al-Fatihah, meskipun pada sholat jahriyah. Begitu pula bacaan yang lainnya pada bacaan-bacaan yang meskipun sholat jahriyah, ya, sama dengan sholat sirriyah, untuk yang lainnya selain berdiri itu kan bacaannya sir semua, zikir ruku, ya, berdiri, hangat pun, yang tidur di majlis, sabar sebentar, hampir selesai. Nah, jadi zikir-zikir ruku, i'tidal, sujud, tasyahud itu semua kan sir. Dibaca sir, imam bacanya sir, makmum sir, masing-masing membaca. Dan itu sudah tidak bisa diatur. Jangan diatur untuk imam dulu kemudian makmum. Entah itu boleh jadi lebih dulu start membacanya, boleh dulu, boleh jadi bersamaan, boleh jadi makmum lebih cepat selesai. Ya, karena sir. Jadi itu sudah tidak ada aturan di situ bahwa tidak boleh mendahului bacaan imam. Nah. Ya. Termasuk dalam hal ini ketika sholat jahriyah pada bacaan Al-Fatihah, ya, tidak masalah kata ulama. Membaca lebih dulu daripada imam tidak masalah, bersamaan juga tidak masalah. Setelahnya juga tidak masalah, bebas. Nah. Mana yang membuat dia lebih leluasa dan bisa lebih khusyuk. Nah. Ya. Baik, itu yang dia lakukannya. Apakah boleh menggabungkan sholat sunnah sebelum duhur langsung 4 rakaat? Nanti kita akan ada pembahasan tentang sholat sunnah, ya, dan sampai nanti pembahasan di sana. Yang jelas salat sunnah sebelum duhur ya qabliyah itu rawatibah, rawatib. Nah, maksimalnya 4 rakaat. Nah, dan sebagaimana pada hadis Ummu Habibah riwayat Muslim dan juga riwayat Tirmidzi bahwa ada 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Dan pada hadis Aisyah, pada hadis Aisyah ya, yang mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Dan pada hadis Ibnu Umar, pada hadis Ibnu Umar hanya menyebutkan 10 rawatib sebelum duhur, hanya 2 rakaat. Dia melihat Nabi senantiasa menjaga rawatib ya, semuanya 10 rakaat. Kenapa 10 rakaat bukan 12 rakaat yang diketahui oleh Ibnu Umar, sebatas pengetahuan Ibnu Umar? Karena yang dia lihat dari Nabi 2 rakaat sebelum duhur. Padahal yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Di hadis Ummu Habibah juga begitu tadi, 12 rakaat. Ini 4 rakaat sebelum duhur. Tetapi Ibnu Umar yang dia lihat dari Nabi hanya 2 rakaat sebelum duhur. Apa yang dipetik dari sini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kenapa anak sampai pada riwayat-riwayat itu untuk menjawab pertanyaan ini? Siapa yang faqih? Apa maksudnya itu menyebutkan riwayat-riwayat itu? Ibnu Umar melihat Nabi hanya 2 rakaat sebelum duhur. Itu yang dia riwayatkan. Padahal ternyata yang lainnya mengetahui dari Nabi 4 rakaat sebelum duhur. Aisyah, Ummu Habibah. Artinya apa? Pertanyaannya sekarang mengenai bagaimana pelaksanaan 4 rakaat sebelum duhur. Apakah langsung 4 rakaat atau 2 rakaat? 2 rakaat. Dari hadis yang anda sebutkan, apa yang anda inginkan di situ? Beristimbat yang dilihat itu untuk mengatakan apa? Berarti Nabi melaksanakannya apakah langsung 4 rakaat atau 2 rakaat terpisah? 2 rakaat. 2 rakaat terpisah. Buktinya Ibnu Umar hanya lihat 2 rakaat, tidak tahu 2 rakaat yang lainnya. Difahami? Nah, berarti caranya 2 rakaat salam, itu 2 rakaat salam. Nah, jadi ulama mengatakan bahwa salatun nahar, salat di siang hari sama dengan al-lail, yaitu mahna 2 rakaat 2 rakaat. Nah, tetapi tetap kita akan bahas nanti, tunggu pembahasannya di salat sunnah mengenai masalah ini lebih detail. Nah, adanya riwayat yang dipertanyakan terkait dengan masalah ini. Nah, tetapi dari hadis-hadis tadi yang jelas secara sahih sudah dapat difahami pelaksanaan Nabi sendiri 2 rakaat 2 rakaat. Nah, apa yang dicontohkan oleh Nabi tentunya itu yang afdal. Nah, sementara yang lainnya belum tentu ya, masalah bisa tidaknya ini akan butuh kepastian. Nah, butuh kepastian. Bagaimana cara orang yang tidak bisa menggenggam telapak tangan ketika tasyahud, tidak bisa menggenggam telapak tangan kiri ketika tasyahud dikarenakan ada udzur, yang digenggam telapak tangan kiri apa telapak tangan kanan? Bagaimana cara orang yang tidak bisa menggenggam telapak tangan kiri ketika tasyahud dikarenakan ada udzur seperti sakit dan lain-lain? Ini salah paham apa salah tulis? Sabqul lisan atau sabqul qalam, atau memang salah paham? Sabqul lisan artinya salah ucap, sabqul qalam artinya salah tulis. Mau nulis tangan kanan kok tertulis tangan kiri, itu biasa. Nah, salah tulis namanya, paham. Nah, Atau memang salah paham, disangkanya memang digenggam tangan kiri, tapi sepertinya tidak ada yang salah paham, karena tiap antum semua sudah sholat, tidak pernah ada yang menggenggam tangan kirinya, mesti tangan kanan semua. Mungkin salah tulis aja ya. Nah, atau mungkin dia mau maksudnya dia tidak bisa menggenggam tangan kanannya, bolehkah diganti dengan tangan kiri? Nah, barangkali begitu maksudnya. Hah? Intinya jika tidak bisa menggenggam tangan kanan menunjuk dengan jari tengah karena sakit, tidak masalah, itu tidak wajib. Nah, jadi pembahasan-pembahasan yang kita lewati itu adalah kaifiyah, tata cara, sifat sholat yang sifatnya mustahab. Andaikan ada orang sholat, dia luruskan saja begini, tidak digenggam, sah sholatnya, dan dia tidak berdosa. Hanya saja kurang sempurna pahalanya. Nah, ini tata cara ini menggenggam ya, jadi jemari kemudian menunjuk dengan jari telunjuk. Ini tata cara yang sifatnya mustahab. Ya, mustahab. Baik. Ini keterangan ini memang butuh disusulkan kepada akhir pelajaran kita tadi. Bahwa tata cara yang kita pelajari itu ya, sifat kedua tangan diletakkan di lutut atau di paha, kemudian menggenggam jari jemari telapak tangan kanan ya, atau yang digenggam hanya jari kelingkir jari manis, kemudian melingkarkan jari tengah dengan ibu jari, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk, itu sifat tata cara yang sifatnya mustahab, sunnah, tidak wajib. Jika itu tidak dikerjakan, tidak masalah, tidak berdosa, sholat tetap sah. Hanya meninggalkan yang afdal. Jadi jika ada udur, lebih jelas lagi, tidak masalah. Baik. Jangan kemudian berpikir, oh tangan kanan saya sakit, saya ganti tangan kiri. Ya. Nah, sudah, kalau ada udur ya sudah. Tangan kiri tetap seperti yang datang dari Nabi. Nah, tangan kanan ketika tidak bisa mengikuti sifat itu karena ada udur, ya biarkan saja lurus, tidak masalah. Nah, ini memang pembahasan ini butuh diikutkan ke akhir pembahasan tadi. Nah, supaya dipahami. Apakah jembatan Shirath itu sifatnya setipis rambut dan setajam pedang? Ada riwayat mengatakan na'an setipis rambut dan setajam pedang. Nah, tetapi ada perbedaan pendapat di antara ulama memahami. Nah, memahami makna ya kalimat ini. Nah, dalam memahaminya. Baik. Dalam memahaminya ada perbedaan pendapat. Ada dua versi. Versi yang pertama mengatakan betul memang setipis rambut ya, dan setajam pedang. Ada yang mengatakan bukan begitu maksudnya. Hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak mendukung makna itu. Hadis-hadis yang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mensifatkan jembatan itu, sirat itu di atas yang dibentangkan di atas neraka itu ya, yang melewatinya itu orang banyak, umam ya. Baik, meskipun tentunya melewatinya tidak langsung sekaligus semua umat. Nah, masing-masing umat bersama dengan nabinya. Nah, ya. Dan nabi masing-masing umat itu berdoa mendoakan umatnya ketika melewatinya. Tapi itu bukan terus jika setipis rambut begitu berarti satu persatu begitu, enggak. Nah, orang banyak yang lewat dan disifati pada hadis itu bahwa alaiha kalali ya, ada besi-besi pengait, ada besi-besi pengaitnya yang mengait. Nah, jadi dan ini yang didukung oleh Ibn Uthaymin makna ini, artinya jembatan itu lebar luas. Nah, tetapi Ini maknawi, ya. Ini bahasa, ya. Maksudnya ingin menggambarkan bahwa meskipun sirat itu seluas dan selebar itu, tetapi bagaikan setipis rambut, dalam arti gampangnya seseorang terpeleset dan terjatuh. Nah, setajam pedang, karena seperti itu, ya, sulitnya dilewati kecuali yang cahayanya besar, cahayanya terang, ya, sehingga dia bisa berjalan dengan leluasa diterangi oleh cahayanya, dan itu tergantung ketakwaan. Nah, sehingga ada yang melewatinya dengan cepat, nah, seperti berlari, ya, berlarinya onta, dan seperti berlarinya kuda, ada yang seperti angin, ya. Ketingkat-tingkat tergantung kayak mana. Nah, jadi ada dua versi dalam memahami seperti yang dijelaskan tadi. Barakallahu fiikum. Baik, di sini ada yang menanyakan, misalkan anda menjadi masbuk, masuk setelah imam selesai ruku rakaat kedua. Masuk setelah imam selesai ruku rakaat kedua. Baik. Berarti dia hanya dapat satu rakaat. Nah, apakah nanti ketika bangkit menuju rakaat ketiga, berarti ikut duduk tasyahud pertama bersama tasyahud pertamanya imam, begitu. Dan dia ikut tasyahud murni mutaba'atul imam. Masbuk ini ikut tasyahud imam, tasyahud awal nanti, rakaat keduanya imam, tasyahud awal. Makmum ikut dulu tasyahud, baca tasyahud karena mutaba'atul imam, murni mengikuti imam, bukan dulu tasyahud pertamanya masbuk. Sementara masbuk itu kan menghitung rakaatnya sendiri. Dia sholatnya tetap menghitung urutan rakaatnya sendiri, tetapi disertai kewajiban mutaba'atul imam. Jadi dia ikut duduk tasyahud untuk mengikuti imam, tidak boleh menyelisihinya. Tetapi itu bukan tasyahud pertamanya dia, hanya murni mutaba'atul imam. Apakah nanti ketika bangkit menuju rakaat ketiga, ya, yang sudah berdiri dari tasyahud itu tidak. Nah, dan pertama bagi ana betul, apakah mengangkat tangan? Demikian seterusnya, karena setiap rakaat adalah kita syahud. Ya. Jika kita katakan bahwa di sini juga diharuskan mengikuti imam dalam mengangkat kedua tangan, ya, tidak boleh menyelisihinya, berarti ikut mengangkat kedua tangan untuk tidak menyelisih imam. Tetapi masalahnya sekarang, jika makmum menganggap itu, mengkategorikan itu bukan tasyahud pertama dia, dia tadi duduk itu hanya untuk mengikuti imam. Ketika dia berdiri sekarang, dia berdiri ke rakaat kedua, dia bukan berdiri dari tasyahud pertama. Sementara sifat sholat yang datang dari Nabi mengangkat kedua tangan di beberapa momen, yaitu bangkit dari tasyahud pertama. Sementara dia bukan bangkit dari tasyahud pertama, hanya bangkit dari mutaba'atul imam. Berdasarkan ini, kemungkinan dia tidak mengangkat tangan, langsung saja bersedekat, ya. Dan di sini tidak ada unsur penyelisihan dengan imam, karena dia tidak menyelisih imam, dia sama-sama berdiri dengan imam. Imam berdiri, dia ikut berdiri, ya. Dia mutabah. Hanya saja dalam hal sifat, ya, ketika berdiri imamnya mengangkat tangan karena memang itu bagi imam sunnah, sementara dia tidak, karena itu bukan, dia bukan bangkit dari tasawuf pertama. Tadi dia duduk hanya mutaba'atul imam. Dan dalam hal sifat, ya, sifat seperti ini sudah tidak ada unsur penyelisihan. Nah, ya, yang salah jika dia terus duduk imamnya berdiri, atau dia langsung berdiri imamnya duduk tasyahud. Nah, ini menyelisih. Adapun sama-sama berdiri tidak masalah, tinggal apakah jika dia tidak mengangkat tangan, imam mengangkat tangan, di sini tidak ada unsur penyelisihan. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, kecuali jika permasalahannya lain, dia ikut tasyahud pertama dengan imam bersama dengan tasyahud pertamanya dia, atau imamnya tasyahud nanti tasyahud terakhirnya imam itu bersamaan dengan tasyahud pertamanya dia, tidak juga, iya, karena dia baru rakaat pertama. Iya, tasyahud terakhir imamnya, ini kasus ini tasyahud terakhir imam dia rakaat berapa itu, baru rakaat pertama, berarti dia juga duduk dalam rangka mutabatul imam, jadi belum momennya tasyahud pertama dia. Dia kan masuknya di rakaat kedua setelah imam ruku, berarti dia tidak dapat, jadi dia hanya dapat satu rakaat. Jadi ketika imam tasyahud lagi di rakaat ketiganya imam tasyahud terakhir, dia ikut lagi tasyahud. Ini mutabatul imam juga karena dia belum waktunya tasyahud pertama. Nah, ketika dia bangkit berdiri, imam salam, dia bangkit berdiri. Rakaat berapa? Hitungan dia baru rakaat kedua. Dari tadi duduknya bukan tasyahud pertamanya dia, hanya mutabatul imam. Nah, di sini jelas sudah, dia sudah lepas dari imam. Jika kita kembali ke sifat salat Nabi SAW, bahwa Nabi mengangkat tangan hanya pada saat bangkit dari tasyahud pertama, ini bukan tasyahud pertama. Bukan tasyahud pertama. Ya. Tadi hanya duduk mutabatul imam. Sehingga berkemungkinan makna bahwa dia tidak mengangkat tangan, langsung saja bersedekah. Nah, nanti ketika dia sholat satu rakaat lagi, dia akan duduk tasyahud pertama, ya kan? Itu sudah rakaat keduanya dia sendiri. Dia akan duduk tasyahud pertama, bangkit dari si tasyahud pertama, barulah dia mengangkat tangan, karena disitulah dia masuk dalam apa yang disifatkan oleh Nabi SAW, bangkit dari tasyahud pertama dengan mengangkat kedua tangan. Nah, yang anda pahami seperti itu. Tapi ini murni pemahaman anda. Sejauh ini anda belum pernah melewati pembahasan ini, ya. Dari kalangan ulama masih sementara anda juga sementara mencari-cari, ya. Nah, tapi ini masih murni dari fikih anda sendiri. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Tafadhalu, masih ada yang belum bisa anda jawab sekarang karena waktu. Nah, agar kita siap-siap sholat isya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.